بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن كان على هديه اكتفى أما بعد أحبتي في الله أبنائي وإخوتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan a'zamu kitab, kitab teragung, termulia, kitabullah Al-Quran Al-Azim, yang padanya hidayah, padanya syifa, obat penawar penyembuh, padanya rahmat lil mukminin, tentunya bagi mereka yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mukminin. Dari hidayatul Quran, salah satu hidayah yang dibimbing dan ditunjukkan oleh Quran, karena Quran ini membimbing. Allah sebutkan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin. Quran ini memberi hidayah lillati hiya aqwam, kepada yang lebih lurus, lebih baik, lebih qayyim, lebih bernilai, lebih benar. Itu hidayatul Quran. Disebutkan oleh Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, salah satu bentuk atau bukti hidayatul Quran lillati hiya aqwam, dan banyak hidayatul Quran lillati hiya aqwam, salah satunya adalah dijadikannya di dalam Quran, dijadikannya ikatan karena iman jauh lebih kuat dari ikatan karena nasab, hubungan dibangun di atas iman itu lebih kuat ketimbang hubungan yang didasari oleh nasab, darah, keturunan. Dan itu terbukti ketika saudara kandung, satu bapak, satu ibu, berlainan agama, yang satu mukmin, yang satu kafir, entah itu Yahudi, Nasrani, atau yang lain. Jika si mukmin wafat, meninggal dunia, maka saudara kandungnya sedikit pun tidak berhak mendapat waris. Karena salah satu mawani'ul irs, salah satu penghalang warisan adalah ikhtilafud din, bedanya agama. Wala yaridhan atau wala yarithu ahlul millataini syatta, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Dua agama yang berbeda tidak ada hubungan waris di antara keduanya. Kemana hartanya? Ke baitul mal, yang nantinya tentunya akan kembali kepada mukminin, saudara-saudara dia yang lain, yang karena iman. Ini padahal satu kandung, satu rupiah pun tidak berhak mendapati waris dari saudaranya. Terbukti ikatan iman lebih kuat ketimbang ikatan nasab. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dan itu hidayah Qur'an kepada yang lebih lurus, lebih baik, lebih bernilai, lebih benar. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudara kami yang karena iman, ikhwan, lebih kami cintai, lebih kami senangi ketimbang keluarga kami yang karena nasab. Fa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Kata Hasan, karena kalau itu saudara-saudara kami selalu mengingatkan kami kepada akhirat. Wa ahluna yudzakkirunana bid-dunya. Adapun keluarga kami mengingatkan kami terkait dunia. Kalau bersama ikhwan, yang dibahas, yang dibicarakan perkara akhirat. Kajian apa hari ini, sampai mana, pembahasan bab apa, kitab ini. Masalah akhirat, ilmu, nah, dakwah, nasihat. Adapun dengan keluarga yang karena nasab, yang dibahas dunia. Kif syughulinti sekarang, berapa penghasilanmu, ya apa prospeknya, ininya, itunya, masalah dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikatan karena iman Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Quran bahwa Allah lah yang menyatukan, Allah yang menjinakkan, melunakkan kalbu yang satu dengan kalbu mukmin yang lainnya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau saja seandainya engkau belanjakan seluruh yang di muka bumi semuanya untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa kamu lakukan. Enggak akan mampu kamu. Karena hanya Allah yang bisa menyatukannya. Abdah ibnu Abi Lubabah suatu ketika pernah mendengar Imam Mujahid ibnu Jabir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, idzal taqal mu'minan fatasafaha tasaqatat khotoyahuma kama tasaqata minasyajar awraquha. Ketika dua mukmin bersaudara karena imannya bertemu, mereka berjabat tangan, ada keakraban di antara mereka, berguguran kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana berguguran dari pohon daun-daunnya. Mendengar itu kata Abdah, hadza amrun hayyin. Itu gampang, sepele. Maka jawab Imam Mujahid, jangan kau katakan itu gampang. Allah saja mengatakan ayat, kemudian beliau baca, lau anfaqna ma fil ardi jami'an. Seluruh yang ada di muka bumi kau infakkan, gak akan bisa kamu menyatukan. Kau anggap itu gampang. Allah saja mengatakan seluruh yang ada di muka bumi kau infakkan, gak akan bisa kamu menyatukan hati. tapi Allah yang menyatukan. Maka kata Abdah ibn Abi Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni. Maka aku sadar semenjak itu bahwa memang Mujahid ibn Jabr lebih faqih dariku. Rahimahumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak fadhail dan keutamaan al-hubbu fillah wal ukhuwa fillah, karena Allah, karena iman. Antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan di riwayat Ibn Hibban dan yang lain, al-mutahabbuna fillah ala manabira min nur yaghbituhum, atau di riwayat yaghbitu bimakanihim al-anbiya was-siddiqun. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka itu di atas tempat-tempat tinggi. Manabir, jamak mimbar, yang dimaksud tempat tinggi dari cahaya. Allah ciptakan untuk mereka sebagai balasan ketika mereka di dunia bersaudara karenanya. Di hadis lain, hadis qudsi, Allah katakan mana yang sama, ainal mutahabbuna fi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, ya, karena Allah. Maka Allah balas dengan itu, tempat-tempat yang tinggi dari cahaya, di situ mereka diletakkan oleh Allah. Yang tempat itu Rasulullah sebutkan membuat iri para nabi dan para siddiqin, para siddiq. Ghibtah, iri yang tidak menginginkan kenikmatan itu dicabut atau hilang dari orangnya, karena kalau itu hasad, tercela. Ini tidak, ghibtah, iri ingin mendapati walaupun tanpa hasad kepada yang mendapatinya. Azim, suatu balasan dan fadilah yang besar karena persaudaraan, ikatan, karena iman. Oleh sebab itu difahami sangat perkara ini oleh salaf rahimahumullah, sahabat, tabi'in, dan a'immah, sehingga banyak athar dari mereka menunjukkan makna ini. Antara lain yang disebutkan dari Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala an, idza asaba ahadukum wuddan min akhi falyaghtanim faqallama yusibu dhalik. Kalau diantara kalian mendapati kecintaan dari saudaranya, maka jaga betul-betul, itu ghanimah. Karena enggak mudah untuk mendapati itu. Enggak semua orang. Qallama yusibu dhalik. Maka sadari itu kenikmatan besar, jaga dan hormatilah kenikmatan tersebut. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la farha ya'dilu liqa'al ikhwan, tidak ada kebahagiaan mengalahkan bertemu dengan ikhwan. Wala ghamma ya'dilu firaqahum, dan tidak ada kesedihan mengalahkan perpisahan dari mereka dengan ikhwan. Kata Imam Khalid ibn Abdullah rahimahullah terkait orang yang tidak atau kurang menjaga kenikmatan ini, beliau katakan akhsarun nas man qalla ikhwanuhu, orang yang paling merugi adalah orang yang sedikit ikhwannya. Artinya dia tidak berusaha bagaimana dicintai mereka, disayangi, bagaimana pula dia cinta dan menyayangi mereka. A'jazun nas man qassara fil ikhwan, orang paling merugi sudah, paling melemahnya. Wa a'jazu minhum man dhafira minhum, man dhafira minhum thumma fatahu dhalik, tetapi lebih merugi lagi, lebih lemah lagi orang yang sudah sempat mendapati, disayangi, dicintai, menyayangi, mencintai, tapi kemudian itu lepas darinya. Sempat merasakannya, sempat itu dia dapati, kemudian terlepas darinya. Ini penting, karena di akhirat salah satu teriakan ahlun nar, penyesalan ahlun nar yang Allah sebutkan dalam Quran, fama lana min syafi'in, kami enggak punya orang yang memberi syafaat kepada kami, wala sodiqin hamim, kami tidak punya pula sodiq hamim, teman akrab, teman hangat, sohib, ikhwan, disesali oleh ahlun nar. Padahal mereka yang akan memberi syafaat, mereka yang akan membantu dia. Fama lana min syafi'in wala sodiqin hamim. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, istakthiru minal ikhwan, maka perbanyak ikhwanmu selama di dunia, bermanfaat bagimu sampai di akhirat kelak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ukhuwah karena iman, karena Allah memiliki hukuk wal adab, ada adab-adabnya, ada hak-haknya yang harus dijaga dan itu tuntutan. Ada beberapa, cuman kita sebutkan yang beberapa yang terpenting. Yang pertama dan yang terpenting dari segalanya adalah al-ikhlas di wajhillah. Ikhlas karena Allah. Karena ini ibadah. Sesuatu yang dicintai Allah, diridhai Allah. Pahalanya besar. Terghib banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah. Layaknya ibadah yang lain dituntut adanya keikhlasan padanya. Lillah. Semata-mata karena Allah kita mencintai fulan. Karena ketaatan dia, karena amal solehnya, karena istiqomahnya, kita cintai dia. Karena itu. Bukan karena satu suku dengan kita, bukan karena satu daerah dengan kita. Lillah. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, orang yang mencintai karena Allah akan mencintai seseorang walaupun orang itu dia rasa dia dapati kurang menguntungkan atau kurang berkhidmat pada dirinya. Jauh dari manfaat yang dia peroleh secara pribadi. Misalnya mungkin saja dia minta tolong ini anu gini, waduh enggak bisa nah. Ini fulan tiap kali ana minta tolong selalu menghindar. Fulan ini tiap kali ana butuh sama dia selalu enggak mau. Untuk kepentingan dia tidak ada yang dia dapati manfaat dari orang ini. Tapi orang ini mukmin, istiqamah, wa di atas sunnah. Kata Ibnu Battah, maka wajib tetap dia hormati, dia cintai, dia sayangi. Karena Allah. Liwajhillah. Walaupun secara pribadi dia tidak mendapati keuntungan darinya. Sebaliknya, benci karena Allah, membenci seseorang karena maksiatnya, karena penyimpangannya, walaupun dia orang yang sering dan banyak dia dapati manfaat darinya. Ini fulan, Masya Allah banyak membantu ana. Tiap kali ana ada hajat, dia pertama datang, dia yang pertama nawarkan bantuan, dia yang paling sering, dia, tapi dia menyimpang manhajnya, rusak akidahnya. Maka harus dia benci walaupun besar manfaat yang dia dapati dari orang itu. Lillah. Itu kalau karena Allah ikhlas hanya mengharap ridho dan wajahnya semata. Bukan karena yang lain-lainnya. Karena ini ibadah. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kata Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah, salah satu sebab penting orang itu tidak sakit hati, tidak sedih, tidak gahar, membuat dia stres, jengkel. Tetap lapang dadanya, tentram hatinya, adalah tidak berharap apapun dari manusia. Dari segala yang dia berikan, yang dia bantukan, yang dia lakukan untuk mereka. Yang tidak mengharapkan apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya karena Allah ikhlas. Karena kalau kamu mengharap, kamu akan kecewa. Ternyata entah karena satu dan lain sebab, loh fulan begini. Ya Allah, selama ini sering ana bantu, kok ternyata begini sikapnya. Ya Allah, selama ini kurang apa ana sama dia. Begini, begini. Dia berharap sesuatu, ternyata tidak dia dapati. Akhirnya dia mutung, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia sakit hati, akhirnya stres. Karena mengharapkan sesuatu tapi tidak dia dapati. Orang yang mukhlis, karena Allah tidak demikian. Dia berbuat semua itu liwajhillah. Tidak ingin balasan apapun. Satu, harus didasari karena ini. Yang kedua, dalam pergaulan, dalam pertemanan, karena ada kedekatan, pasti ada gesekan. Karena di situ masing-masing lepas. Lepas dalam artian dia bebas menganggap itu saudaranya, ada kedekatan dengannya. Nah, maka akan ada gesekan, akan ada kesalahpahaman, akan ada ini dan itu. Nah, maka dibutuhkan adanya taghaful. At-taghaful. At-taghaful itu dari ghaflah. Ghaflah itu lalai. Melalaikan. Artinya melalaikan kesalahan, kekurangan saudaramu. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, dinukilkan pula itu menjadi ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah, la yazalu taghaful min akhlaqil kiram. Tetaplah taghaful itu menjadi akhlaknya orang-orang besar, orang-orang mulia. Melalaikan. Yani kamu anggap itu enggak pernah terjadi. Ghaflah. Lalai, layaknya kamu lalai gimana sih? Apa iya pernah ya? Kapan ya? Di mana ya? Tapi itu ghaflah. Karena tabiat manusia betul-betul lalai memang kalau ghaflah. Kalau kamu ghaflah kan gitu. Pernah ketemu kita. Kapan ya? Lupa kamu. Di mana ya? Enggak ingat sudah. Itu ghaflah. Taghaful dengan kesengajaan. Artinya di situ ada perjuangan. Ada usaha untuk melalaikan. Kamu anggap itu sesuatu yang enggak pernah terjadi. Sesuatu yang kamu hapus dalam memorimu. Kata Hasan al-Basri, itu dari akhlak kiram, orang-orang mulia. At-taghaful. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, at-taghaful tis'atu a'syar khuluqil hasan. Taghaful itu 9/10 akhlak mulia. Kalau akhlak mulia itu ibarat 10/10 utuh, 9/10 adalah taghaful. 1/10 yang lain. Semua yang lain 1/10. 9/10-nya taghaful. Karena pasti kita berinteraksi, pasti kita bermuamalah, pasti akan ada tadi gesekan, salah paham, ini itu. Wasyaitonu haris. Dan syaitan sangat antusias untuk menimbulkan perpecahan, perselisihan, perseteruan antara mukmin yang satu dengan yang lain. Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrish bainahum. Rasulullah katakan syaitan sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat. Ini mukminin, muwahhidin. Tapi satu yang syaitan gak akan putus asa, gak akan berhenti. Tahrish. Dibuat bagaimana muncul permusuhan dan kebencian di antara mereka. Butuh taghaful. Agar tetap terjaga ukhuwah fillah. Agar tidak seperti yang dikatakan oleh Khalid ibn Abdullah. Orang yang paling merugi, yang pernah mendapati ikhwan kemudian lepas darinya. Butuh taghaful. Syaitan akan mengulang-ulang di memori. Padahal hanya pernah sekali terjadi atau satu patah kata terucap, mungkin sengaja, tidak sengaja, mungkin emosi, mungkin banyak asbab. Tapi diputar terus oleh syaitan di ingatan kita. So, fulan, apa maunya ngomong kayak gini? Terus terngiang-ngiang di ingatan kita. Kok bisa fulan berkata begitu? Kok tega fulan berbuat begitu sama aku? Siapa antara aku dengan dia? Nah, kok bisa begini, kok bisa begitu? Nah, terus sekali kejadian, atau itu satu kata terus diulang-ulang 1000 kali oleh syaitan. Butuh taghaful. Melalaikan. Anggap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Berat. Ya memang disitulah fadilah sesuai dengan besarnya amalan yang kita perbuat. Makanya mutanabbi syair walaupun fihi ma fihi, tapi dalam bait yang dia sebutkan dipakai oleh para ulama karena maknanya benar. Dia katakan wa yashuru fi ainil adhimil adhaimu wa ya'dhumu fi ainis saghiris saghairu. Di mata orang besar yashur kecil al adhaim, perkara besar, karena dia orang besar maknawi, artinya orang mulia, orang karim, orang baik. Maka kesalahan-kesalahan besar, adhaim, di matanya kecil, gak dianggap. Dan itu hanya orang yang berjiwa besar. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Misbah selama ini dibaiki oleh Abu Bakar, dikasih bulanan, dikasih makan, sembako, ini itu. Dan rutin, dan memang masih ada kerabat antara Misbah dengan Abu Bakar. Begitu berjalan sekian lama sampai kejadian Ifik. Tuduhan munafikin bahwa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala an ini dan itu ketika tertinggal oleh Rasulullah SAW. Asyahid termasuk yang ikut membicarakan isu ini adalah Misbah. Ya, orang tua mana yang tidak sakit hati? Ibnatuh dibicarakan kehormatannya ini itu. Sakit hati Abu Bakar, wajar. Sampai Abu Bakar katakan, aku putus bantuan kepada Misbah. Tak mau bantu lagi sudah. Selama ini dibaiki, diberi, dibantu, kok tega kalau hitungan manusia. Turun ayat, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Hendaklah mereka mukminin memaafkan, wal yasfahu mengampuni, safh jamil, tidak menganggap. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu, bala inna nuhibbu ayyaghfirallahu lana. Justru kita berharap dan senang ingin diampuni oleh Allah. Langsung kembali Abu Bakar seperti dahulu, memberi lagi kepada Misbah, membantu dan seterusnya. Karena Misbah enggak mampu, fakir. Di mata orang besar, kesalahan besar kecil, enggak dianggap, taghaful. Rasulullah SAW ketika masuk Mekah, Fathu Mekah, sudah dikuasai Mekah, Quraisy, kufar Quraisy dikepung dan ditawan. Udah masing-masing dari Quraisy mengatakan, abis kita hari ini, mati kita. Kita selama ini menyakiti Muhammad, kita selama ini ganggu para sahabatnya, kita selama ini menghalangi dakwanya. Hari ini Muhammad berkuasa, habis kita. Dikumpulkan oleh Rasul SAW. Rasul khutbah di hadapan mereka. Apa yang kalian kira akan aku lakukan pada kalian? Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, bebas kemana kalian mau. Kalian bebas, terserah kalian. Padahal kita tahu di Mekah Kif dalam sirah, kita yang baca saja mangkel. Hawash. Melihat perilaku Quraisy kepada Rasul SAW. Di saat Rasul berkuasa sudah Mekah dalam genggaman. Mau dibantai satu persatu bisa ahlu Mekah. Dipenggali satu persatu. Kalau itu urusannya dendam. Tapi al-azim yashur fi ainil azim al-adhaimu, di mata orang besar kesalahan besar kecil, jadi anggap enggak ada. Pergi kalian kemana kalian suka, bebas. Dibebaskan oleh Rasul SAW. Makanya banyak kemudian yang masuk Islam. Nah, melihat kebesaran Rasul SAW. Hanya orang yang besar. Wah, kata. Kelanjutan bait itu, wa ya'dhumu fi ainis saghiris saghairu, tapi di mata orang kecil, kecil maknawi yang jiwanya kerdil, di mata dia kesalahan kecil besar, kayak orang melakukan apa begitu. Padahal kesalahan kecil, enggak disengaja, sekali dua kali. Bukan masalah, cuma masalah ketersinggungan, salah paham, sakit hati, dibesar-besarkan sama dia. Fulan pernah berbuat begini sama aku, lu, kamu pernah berkata begini, lupa kamu, ingat-ingat terus, diungkit-ungkit, dibesar-besarkan. Orang kerdil. Di mata dia, kesalahan kecil, gede, besar. Kesalahan sekali seperti seribu kali. Enggak sengaja, seperti sesuatu yang sudah direncanakan sesuai kekerdilan jiwanya. Ya'dzum fi 'aini shaghiri shagha'iru. Beda dengan 'adzim. Yashghur fi 'ainil 'adzimil 'adza'imu. Di mata orang besar, kesalahan besar kecil. Enggak gampang. Besar kesalahan itu. Tapi karena kebesaran jiwanya, taghaful, ya anggap gak ada. Tapi orang yang kecil, kesalahan kecil saja, wah, seperti gunung baginya. Al-Muhim, kembali, bahwa ukhuwah butuh taghaful. Gak akan bisa bertahan tanpa taghaful. Akan gampang retak. Akan layu sebelum dia berkembang. Kalau tidak didasari oleh taghaful. Harus ada. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, hifdzul lisan, menjaga lisan, dan itu hak ukhuwah, adab ukhuwah. Hifdzul lisan baik itu dengan menyampaikan kecintaan kita kepadanya. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Makanya Rasulullah katakan, kalau kamu cinta pada saudaramu, beritahu, ya fulan, ana uhibbuka fillah. Dan itu hifdzul lisan. Menjaga lisan, disampaikan padanya. Termasuk dari hifdzul lisan pula menjaga kehormatannya fi ghaibati, dalam keadaan ghaib, artinya di belakangnya. Kita jaga kehormatan saudara kita. Tidak cukup itu, namun kita bela kalau ada yang membicarakan kejelekan tentangnya. Fulan itu memang begini, begini, begini. Kita menjaga lisan, walaupun di belakangnya kita jaga. La ya akhi, ndak. Fulan, masya Allah, yang kita tahu. Loh dia gini, ya mungkin antum salah faham, mungkin antum begini. Nah, kita yakin insya Allah dia bermaksud baik, dia begini. Dijaga. Dan itu hak, tuntutan di dalam ukhuwah, lisan. Bahkan mereka sebutkan enggak ada artinya ukhuwah kalau lisan tidak dijaga. Menjaga kehormatannya, termasuk mendoakan dia fi ghaibati, wa da'watul mar'il muslim li akhihi fi dhahril ghaib mustajab. Rasulullah sebutkan doa muslim untuk saudaranya di belakangnya mustajab, dan para malaikat mengaminkan, walaka bimitsl, bagimu juga serupa dengan yang kamu doakan untuk saudaramu. Hifdzul lisan dalam ukhuwah. Salam ketika bertemu, idza laqitahu fasallim alaih, aqul muslim alal muslim. Hifdzul lisan, semua ini hifdzul lisan. Termasuk tentunya hifdzul lisan Ya, dijaga lisan, jangan sampai ketika bicara kelewatan batas. Mungkin asalnya gurau, asalnya canda tapi berlebihan, sehingga menggores hati saudara kita, sakit hati saudara kita, jadi tersinggung atau semisalnya. Jaga lisan. Nah, pentingnya ukhuwah itu dijaga. Kalau tidak akan lepas, hilang. Ada adab-adab yang harus dimengerti. Ada hukuk yang harus ditunaikan. Kalau enggak, mudah retak, cepat patahnya. Padahal ini ibadah besar dan keutamaan besar yang tersebutkan di dalam Quran maupun Sunnah. Yang jelas itu termasuk hidayatul Quran lillati hiya aqwam, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, dijadikannya ikatan persaudaraan karena iman lebih kuat, lebih penting dari persaudaraan karena nasab. Dan itu yang kita dapati dari masyayikh dan para ulama kita. Syekhuna Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa afah. Beliau bahkan sebagian anaknya, apalagi cucunya, lupa namanya. Anaknya banyak. Istri beliau 3. Ini siapa ya? Lupa aku, kata saya. Ini gak tahu cucu dari anak yang mana. Sudah gak tahu, sudah. Banyak. Keluarga sendiri, orang dekatnya. Tapi kalau itu perkara dakwah, beliau hafal dan beliau ketahui secara rinci. Bukan di Saudi tok, dunia. Di negaramu, di Indonesia misalnya, ke fulan, disebut namanya, gak ada yang lupa. Hah, fulan bagaimana sekarang sikapnya? Bagaimana saya perjalannya fulan? Fulan sudah begini, perkara ini, urusan dia yang ini sudah dia tobat, sudah dia rujuk, dia masih jalan sama fulan, disebut namanya. Dan itu bukan hanya di kita. Nanti di Yaman, fulan bagaimana? Fulan yang di kota ini, di Zamar, di Makbar, di sini, di situ, sebut satu persatu. Nanti yang di Amerika, nanti yang di Jerman, di Inggris, di Maroko, di Jazair, di Mesir, di Sudan, dunia. Satu persatu disebut, seakan-akan beliau pernah ke situ. Fulan dan kotanya di sana, ke fulan, pondoknya, ma'had ini, ma'had itu. Diingat betul oleh beliau. Allah yahfadhu. Anaknya sebagian lupa. Cucunya banyak yang gak diketahui namanya. Tapi perkara dakwah, beliau sudah memasuki hampir 90 tahun. Gak ada yang terlupakan. Ikatan iman jauh lebih penting dari ikatan nasab. Dan itu hidayatul Quran lillati hiya aqwam. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.